بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, kita masih pada bab tafsir tauhid dan syahadah la ilaha illallah, masih membahas ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah 165 yang menjelaskan bahwa di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah yang dicintai oleh mereka sebagaimana mereka mencintai Allah. Yani orang-orang ini menduakan Allah, menyekutukan Allah dalam masalah al-mahabbah, kecintaan, menyamakan kecintaan mereka kepada selain Allah dengan kecintaan mereka kepada Allah. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka sangat besar cintanya kepada Allah, lebih kecintaan kaum musyrikin kepada tandingan-tandingan yang mereka sembah selain Allah. Kita sampai pada faedah dari ayat ini. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala fi kitabih Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di dalam kitab beliau Al-Mulakhas, ringkasan dalam masalah syarah penjelasan kitab Tauhid. Qala hafizahullah ma yustafadu minal ayati, beberapa faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Yang pertama, anna min makna tauhid wa syahadati an la ilaha illallah ifradallah ta'ala lil mahabbati al muqtadiyati lidulli wal khudu'i. Bahwasanya di antara makna tauhid dan makna syahadat an la ilaha illallah adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam masalah kecintaan, mengesahkan Allah, menyendirikan Allah dengan kecintaan atau dalam masalah kecintaan yang memberikan konsekuensi adzul, penghinaan diri dan ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan makna dari tauhid dan syahadat la ilaha illallah, yaitu mengesahkan Allah dalam masalah kecintaan, mencintai Allah dan mengesahkan Allah dengan kecintaan, hanya Allah satu-satunya yang dicintai dengan kecintaan yang mutlak, kecintaan yang murni, yang bersih dari unsur kesyirikan, tidak menyekutukan Allah dalam masalah kecintaan. Yang kedua, anna musyrikina yuhibbuna Allah hubban 'aziman. Bahwasanya kaum musyrikin, mereka yang di samping menyembah Allah juga menyembah yang lainnya, menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah, mereka itu mencintai Allah dengan kecintaan yang besar, bukan kecil atau sedikit atau sederhana. Tetapi kaum musyrikin, mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang besar. Walam yudkhilhum dzalika fil Islam. Namun kecintaan kaum musyrikin kepada Allah tersebut dengan kecintaan yang besar tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Subhanallah. Ternyata kecintaan seorang hamba, seorang manusia kepada Allah, walaupun besar, walaupun sangat besar kecintaannya kepada Allah, bukan jaminan mereka menjadi muslimin, bukan jaminan mereka masuk ke dalam Islam. Mengapa? Li'annahum asyraku ma'ahu ghairahu fiha. Contohnya kamu syirikin ini, mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang besar yang luar biasa, tetapi hal itu, kecintaan mereka yang besar kepada Allah, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam, dikarenakan mereka menyekutukan Allah dalam masalah kecintaan. Yakni mereka di samping mencintai Allah dengan kecintaan yang besar, mereka juga mencintai selain Allah dengan kecintaan yang besar juga yang sama. Karena inilah, karena mereka menduakan Allah dalam masalah kecintaan, karena mereka menyekutukan Allah dalam masalah kecintaan, maka mereka tidak dikatakan muslimin, tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam, walaupun kecintaan mereka luar biasa besarnya kepada Allah. Tetapi karena mereka juga mencintai selain Allah dengan kadar kecintaan yang sama dengan kecintaan mereka kepada Allah, maka karena hal itulah mereka tidak masuk ke dalam Islam, tetapi terjerumus dalam kesyirikan, dalam masalah al-mahabbah, kecintaan. Tidak catatan kakinya sebutkan qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi tariqil hijratain, berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Tariqul Hijratain halaman 266, dia mengatakan qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yakni menyebutkan ayat yang kita bahas di bab ini, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, atau menjadikan tandingan-tandingan selain Allah yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sungguh besar kecintaannya, lebih besar lagi kecintaan mereka, orang-orang beriman, kepada Allah Ta'ala, lebih besar daripada kecintaan musyrikin kepada Allah. Al-Baqarah 165. Wa sahhal qawlaini anna al-ma'na, dan pendapat yang paling benar dari dua pendapat ulama adalah bahwasanya makna atau tafsir ayat ini adalah yuhibbunahum kama yuhibbunallah. Mereka kaum musyrikin mencintai tandingan-tandingan selain Allah tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Wa sawwaw bainallahi wa baina andadihim fil hubb. Mereka kaum musyrikin mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah, dan mereka menyamakan antara Allah dan tandingan-tandingan mereka atau sesembahan-sesembahan mereka dalam masalah kecintaan. Menyamakan kecintaan mereka kepada Allah dengan kecintaan mereka kepada tandingan-tandingan selain Allah atau sesembahan-sesembahan selain Allah. Tsumma nafadzalika 'anil mu'minina. Kemudian Allah meniadakan hal itu, penyamaan kecintaan kepada Allah dengan kepada selain Allah, Allah tiadakan, Allah nafikan dari orang-orang yang beriman, dari kaum mukminin. Romo ini tidak seperti itu kondisinya. Faqala, maka diterangkan di ayat ini Allah berfirman, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat besar kecintaannya kepada Allah. Lebih besar lagi, jauh lebih besar kecintaan mereka kepada Allah dibandingkan dengan kecintaan kaum musyrikin kepada Allah. Fa innal ladzina amanu akhlasu hubbahum lillah lam yushriku bihi ma'ahu ghayrah wa ammal musyrikuna falam yukhlisuhu lillah. Dikarenakan orang-orang yang beriman, mereka memurnikan kecintaan mereka hanya untuk Allah. Mereka memurnikan kecintaannya untuk Allah, tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya dalam masalah kecintaan. Cintanya mereka kepada Allah murni, ikhlas, tulus, sempurna, tidak ada sesuatu pun yang mengotorinya. Tidak ada unsur kesyirikan pada kecintaan kaum mukminin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun musyrikin, mereka tidak memurnikan, tidak mengikhlaskan kecintaan untuk Allah, tetapi dibagi-bagi. Di samping mencintai Allah dengan kecintaan yang besar, mereka juga mencintai selain Allah dengan kecintaan yang besar yang sama. Adapun orang-orang yang beriman, mentauhidkan Allah, menyendirikan Allah, mengesahkan Allah dalam masalah kecintaan. Adapun mereka orang-orang beriman, ketika mencintai selain Allah, apakah para malaikat, para nabi, para wali, atau orang beriman yang lainnya, itu sifatnya al-hubbu lillahi wa fillah, kecintaan karena Allah dan untuk Allah, dalam rangka mencintai Allah, bukan kecintaan yang sifatnya berdiri sendiri atau menyaingi, menandingi kecintaan kepada Allah itu. Mengapa mereka mencintai para nabi? Karena para nabi adalah orang-orang yang paling bertakwa, orang-orang dekat Allah, makhluk yang paling baik, orang-orang yang diberikan amanah untuk menyampaikan Islam kepada manusia, utusan Allah, dan diperintahkan oleh Allah agar mencintai para nabi, para rasul, dan para malaikat serta kaum mukminin, sehingga kaum mukminin pun mencintai. Itu namanya al-hubbu fillahi walillah, kecintaan karena Allah dan dalam rangka mencintai Allah dan melaksanakan perintah Allah. Tetapi yang hukumnya syirik, syirik akbar, syirik besar adalah al-hubbu ma'allah, kecintaan bersama Allah. Ini disamakan kecintaannya kepada Allah dengan kecintaan berasal dari Allah. Itulah ya yang disebut dengan kesyirikan, yang hukumnya musyrik. Bagaimana cirinya? Cirinya atau buktinya, dia cinta kepada selain Allah bersama dengan cinta kepada Allah. Buktinya dia mempersembahkan sembahan-sembahan atau persembahan-persembahan kepada selain Allah tersebut. Bukti kalau dia mencintai selain Allah yang sifatnya musyrik, menduakan Allah dan cintaan diberikan ibadah kepada mereka, tandingan-tandingan tersebut atau selain Allah tersebut yang dicintai dengan kecintaannya, porsinya, kadarnya sama dengan kecintaan kepada Allah, disamakan sehingga diberikan ibadah, diyakini punya kekuatan bisa menolong mereka di akhirat dan seterusnya. Adapun kaum mukminin tidak seperti itu. Mereka mencintai para nabi, tidak memberikan ibadah kepada para nabi, tidak menghinakan diri kepada para nabi, tetapi kecintaan mereka kepada para nabi, para wali, para malaikat, para rasul, itu dalam rangka mencintai Allah karena Allah dan dalam rangka menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ayyuhal rahimallah fi ghadatil lahfan al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah juga berkata di kitab beliau yang lainnya, Iwadatul Lahfan, jilid yang kedua, halaman 132. Beliau rahimahullah mengatakan, fa'idha urifa dhalika, fa'l-mahabbatu hiya allati tuharriku al-muhibba fi qalbi mahbubihi alladhi yakmulu bi husulihi lahu. Maka apabila hal itu sudah diketahui, maka yang namanya al-mahabbah, kecintaan, itulah yang menjadi penggerak atau yang menggerakkan orang yang mencintai dalam mencari zat yang dicintainya, yang dia akan menjadi sempurna dengan sampainya dia kepada zat yang dia cintai tersebut. Kecintaan itulah yang menggerakkan orang yang mencintai, menggerakkan dia untuk sampai kepada yang dicintai, mencari jalan, mencari cara, mencari amalan yang bisa mengantarkan dia kepada yang dia cintai, agar dekat kepada yang dia cintai, sehingga dia rela mengorbankan apapun, pikirannya, tenaganya, hartanya, waktunya, untuk apa? Untuk bisa dekat dan sampai kepada orang yang atau zat yang dicintainya. Ya kalau sudah sampai kepadanya, maka dia menjadi sempurna. Fa tuharritu muhibbar rahmani wa muhibbal qur'ani wa muhibbal ilmi wal imani. Maka kecintaan itulah yang menggerakkan orang yang mencintai Allah Ar-Rahman, menggerakkannya untuk taat kepada Allah Ar-Rahman, dan menggerakkan orang yang mencintai Al-Quran untuk apa? Untuk rajin, semangat membaca Al-Quran, menghafalkannya, memahaminya, mengkajinya dan mengamalkannya serta mendakwakannya. Dan kecintaan itulah yang menggerakkan orang yang mencintai ilmu dan iman untuk apa? Untuk belajar, untuk memperbaharui, memperbaiki imannya. Mengapa? Karena mereka mencintai ilmu, mencintai iman, sehingga terus belajar, terus meningkatkan, menambah ilmunya, terus meningkatkan imannya. Mengapa? Karena cinta ilmu dan iman. Kalau seorang tidak cinta ilmu, tidak cinta iman, tidak akan mau belajar, tidak akan mau meningkatkan, menambah ilmunya. Mengapa? Tidak cinta ilmu. Mengapa mereka tidak mau belajar? Mengapa mereka tidak mau datang ke majalisul ilmi, ke halaqah-halaqah ilmu, ke tempat-tempat pengajian? Ya karena tidak ada kecintaan kepada ilmu syar'i, atau kurang cintanya, sehingga tidak tergerak badannya untuk datang ke majalisul ilmi. Itu bukti tidak ada atau kurang cintanya kepada ilmu, sehingga tidak mau belajar. Atau ketika tidak memiliki kecintaan kepada iman, atau kurang cinta kepada iman, maka tidak ada upaya atau kurang upayanya untuk menambah iman atau memperbaiki iman. Wa muhib wa muhibbal mata'i wal athmani wa muhibbal awthani wasulbani wa muhibbal niswani wal murjani wa muhibbal awqani wa muhibbal ikhwani. Dan juga kecintaan itulah yang menggerakkan pecinta barang-barang, barang dagangan atau barang perabot, benda-benda duniawi. Dan yang menggerakkan orang-orang mencintai benda-benda yang berharga, al-athman, yang memiliki nilai. dan yang menggerakkan pecinta al-awthan berhala-berhala. Untuk apa? Untuk mengorbankan, memberikan pengorbanan kepada berhala-berhalanya. Mengapa? Karena cinta berhala. Dengan pula kecintaan itulah yang menggerakkan para pencinta salib sulban sehingga dia menyembah salib tersebut. Dan kecintaan itulah yang menggerakkan pecinta para wanita sehingga mendekati mereka dan na'udzubillah berbuat maksiat dengan para wanita. Dan juga kecintaan itulah yang menggerakkan para pencinta al-murdan, laki-laki yang belum tumbuh jenggot dan kumisnya, yang seperti wanita, yang menarik perhatian orang-orang yang punya syahwat sehingga mendekatinya dan berbuat maksiat dengannya. Dan kecintaan itulah yang menggerakkan para pencinta tanah air sehingga membelanya, mempertahankannya. Dan kecintaan itulah yang menggerakkan muhibbat ikhwan, orang-orang mencintai saudara-saudaranya sehingga membela saudaranya, menolongnya dan seterusnya. Intinya kecintaan itulah yang menggerakkan para pemiliknya. Ketika yang dicintai adalah sesuatu yang baik, yang syar'i, maka terpuji kecintaan tersebut. Mencintai Al-Quran, mencintai ilmu, mencintai iman, itu diperintahkan, terpuji. Namun sebaliknya, ketika yang dicintai adalah sesuatu yang jelek, ya tercela, bermaksiat pada cinta para wanita, apalagi cinta berhala, jelas ini akan menjerumuskan kepada kesyirikan atau pelakunya menjerumuskan kepada kesyirikan. Fatuthiru min kulli qalbin harakatan ila mahbubihi min hadhihi asya'i. Maka kesimpulannya, kecintaan itulah yang mengobarkan, membangkitkan dari setiap hati adanya pergerakan. Kecintaan itulah yang memunculkan, mewujudkan harokah gerakan, aktivitas, menggerakkan setiap hati yang memiliki kecintaan tersebut, menggerakkan dia, pemilik hati, untuk menuju datang kepada yang dicintai dari perkara-perkara ini yang telah disebutkan tadi. Fa yataharraku 'inda dzikri mahbubihi min hatun ghairihi. Maka orang yang memiliki kecintaan terhadap apa saja, apa pun yang dia cintai, maka hatinya akan tergerak ketika yang dia cintai disebut. Ketika yang dia cintai disebut, maka hatinya tergerak, senang, bergembira, riang. Ketika yang dia cintai disebut, bukan yang lainnya. Misalkan dia mencintai si fulan, si A, maka ketika si A ini disebut, dia senang, bergembira. Tetapi ketika yang disebut yang lain, dia enggak senang, dia cemburut atau yang sejenisnya. Itu bukti atau dampak dari kecintaan, menjadikan pemiliknya itu bergerak, senang ketika yang dia cintai disebut. Walihada, karena inilah, tajidu muhibban niswani wasibiyani wa muhibba Qur'ani syaitani bil aswati wal alhami la yataharraku 'inda sama'i ilmi wa shawahidi imani wala 'inda tilawati al-Qur'an hatta idza dzukira lahu mahbubuhu ihtazza lahu waraba wa taharraka batinuhu wa zahiruhu shauqan ilayhi wa qurban min dzikrihi. Oleh karena inilah engkau jumpai, engkau dapati orang yang mencintai para wanita dan yang mencintai anak-anak yang menarik perhatian karena belum tumbuh jenggot dan kumisnya, dan engkau dapati orang mencintai suara-suara syaitan, nyanyian musik dengan suara-suara yang indah, dengan alhan yang dilagukan. Engkau dapati mereka, orang-orang mencintai benda-benda tadi, makhluk-makhluk tadi tidak akan tergerak hatinya ketika mendengar ilmu kajian ini ya. Tidak tergerak hatinya. Dan tidak tergerak hatinya ketika mendengar penguat-penguat iman. Tidak pula tergerak hatinya ketika mendengar tilawatul Quran, bacaan Al-Quran. Tidak tergerak, biasa saja. Tidak senang, tidak berbahagia, tidak bergembira ketika apa? Ketika dibacakan Al-Quran, ketika diperdengarkan kajian, ketika ada kajian ilmiah, tidak tergerak hatinya. Siapa? Mereka para pecinta wanita, anak-anak yang masih kecil yang belum tumbuh jenggot dan kumisnya, dan juga pecinta alat musik dan nyanyian. Ketika diperdengarkan Al-Quran atau kajian ilmu dan hal-hal yang bisa menumbuhkan keimanan, mereka tidak tergerak, tidak senang, tidak muncul kecintaan kepadanya. Sampai atau sehingga apabila disebutkan kepadanya apa yang dia cintai, wanita yang dia cintai disebutkan, si fulana demikian, atau ada murdan, anak yang masih polos yang dia yang belum tumbuh kumis dan jenggotnya disebutkan, atau disebutkan nyanyian itu dan ini yang dicintai, baru ihtazzalahu, tergerak dan berkembang, berbinar-binar hatinya. Hatinya tergerak, hatinya tersentuh, berbahagia, senang, gembira. Batinnya bergerak, demikian pula badannya bergerak. Ya nih, langsung terucap di sana. Di mana dia berada? Di mana tempatnya? Saya mau datang. Didatangi. Ketika yang dia cintai, disebutkan namanya. Apakah wanita atau laki-laki yang tampan, atau suara-suara musik, atau yang lainnya. Jadi benda-benda yang dia cintai ketika disebutkan, bergerak batinnya dan juga anggota badannya, ingin mendekati dan mendatanginya. Syauqan, karena rindu kepadanya, dan karena riang gembira ketika disebut nama orang yang dia cintai. Itulah pengaruh dari kecintaan. Sehingga orang yang mencintai Al-Quran tidak akan cinta kepada selainnya dari lawannya, yaitu nyanyian-nyanyian dan yang lain. Sebaliknya, orang yang mencintai nyanyian atau musik-musik tidak akan tergerak ketika ada bacaan Al-Quran. Mengapa? Dua hal yang saling bertentangan, tidak bisa disatukan. Dan kita harus memilih yang diperintahkan oleh syariat, yaitu mencintai Al-Quran, mencintai ilmu dan iman. Ketika kita benar-benar jujur, hati kita cinta kepada Al-Quran, kepada Sunnah, kepada ilmu dan iman, maka ketika diperdengarkan Al-Quran atau mendengar kajian-kajian ilmu, akan senang, akan mendengarkan. Masya Allah, ilmu, faedah, manfaat, saya baru mendengarnya. Atau ini murojaah, mengingatkan saya pada pelajaran yang dulu. Saya hampir lupa ini, sekarang saya ingat setelah mendengar kajian ini. Subhanallah, senang hati, tergerak, subur, bergembira, riang ketika mendengar apa saja yang dia cintai dari kebaikan-kebaikan. Sumaqala rahimahullah fi kitabil jawabil kafi. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga berkata di dalam kitab beliau yang lainnya, kitab Al-Jawabul Kafi halaman 254. Wa aku syirki billahi al-isyraku ma'allahi fil mahabbah. Dan pokok kesyirikan pada Allah adalah kesyirikan bersama Allah dalam masalah kecintaan. Jadi inti dari kesyirikan, pokok dari kesyirikan pada Allah adalah kesyirikan kepada Allah dalam masalah kecintaan. Itulah pokok dan inti kesyirikan kepada Allah. Syirik kepada Allah dalam masalah apa? Kecintaan. Menduakan Allah dalam masalah apa? Kecintaan. Kama qala ta'ala, sebagaimana ini firmankan oleh Allah Ta'ala, Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah yang mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Disamakan kecintaan mereka kepada tandingan-tandingan tersebut dengan kecintaan mereka kepada Allah. Samakan. Ini syirik besar, syirik akbar. Inilah pokok dari kesyirikan kepada Allah yang menjadikan atau yang menyebabkan kesyirikan-kesyirikan dalam hal yang lainnya, dalam ketaatan dan yang lain. Adapun orang-orang beriman, mereka lebih besar lagi kecintaannya kepada Allah dibandingkan kecintaan musyrikin kepada selain Allah. Fa'amara subhanahu anna minan nasi may yusyriku bihi min dunihi. Maka di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan, memberitahukan bahwasanya di antara manusia ada orang-orang yang menyekutukan Allah dengan selain Allah dalam masalah kecintaan. Fayattakhidhun andada min dunihi, lalu mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbuhum ka hubbillah, yang mereka cintai sebagaimana mereka mencintai Allah, menyekutukan Allah, menduakan Allah dalam masalah kecintaan. Wa akhbara anna alladhina amanu ashaddu hubban lillah min ashabil andadi li andadi. Dan juga di ayat ini Allah menghabarkan, memberitahukan bahwasanya orang-orang yang beriman, mereka jauh lebih besar kecintaannya kepada Allah dibandingkan kecintaan kaum musyrikin ini terhadap sesembahan-sesembahan mereka, tandingan-tandingan yang mereka buat selain Allah tersebut. Wa qila, ada yang mengatakan balil ma'na annahum ashaddu hubban lillahi min ashabil andad lillahi. Ada yang mengatakan bahwasanya makna ayat ini bahwasanya mereka kaum mukminin, orang-orang beriman, mereka jauh lebih besar kecintaannya kepada Allah daripada kecintaan pemilik tandingan-tandingan ini kepada Allah. Lebih besar kecintaan kaum mukminin kepada Allah daripada kecintaan musyrikin ini kepada Allah. Mengapa? Innahum wa in ahabullaha lakin lamma asyraku bainahum wa baina andadihim fil mahabbati dha'afat mahabbatuhum lillahi. Karena sesungguhnya mereka kaum musyrikin yang menjadikan tandingan-tandingan dengan Allah yang mereka cintai sebagaimana mereka mencintai Allah, mereka walaupun mencintai Allah dengan cintanya besar, akan tetapi ketika mereka menyekutukan Allah dengan tandingan-tandingan mereka yang mereka jadikan, yang mereka buat dalam masalah kecintaan, maka melemahlah kecintaan mereka kepada Allah. Mengapa? Dibagi dua. Walaupun besar cinta kepada Allah besar, tetapi mereka juga cinta kepada selain Allah besar juga. Dibagi menjadi dua, bahkan mungkin lebih ketika sembahnya lebih dari satu. Dibagi-bagi sehingga walaupun besar jadi lemah, tidak sempurna, tidak lengkap, tidak murni. Lemah cinta mereka kepada Allah karena disekutukan, dibagi-bagi dengan selain Allah dalam masalah kecintaan tersebut sehingga melemah. Wal muwahhiduna lillahi lamma khalasat mahabbatuhum lahu kanat ashadda min mahabbati ulaika. Adapun al muwahhidun, orang-orang yang mentauhidkan Allah dalam masalah kecintaan, ketika mereka kecintaannya kepada Allah murni, tidak ada sekutu, tidak ada campuran sedikit pun, murni kecintaan mereka kepada Allah, maka jadilah kecintaan kaum mukminin muwahhid tersebut jauh lebih besar daripada kecintaan musyrikin ini kepada Allah. Mengapa? Karena musyrikin kecintaannya dibagi-bagi kepada Allah dan kepada selain Allah, sehingga lemah kecintaan mereka kepada Allah. Berbeda dengan kecintaan mukminin wahidin kepada Allah yang murni sehingga besar sempurna. Wal adlu bi rabbil alamin wa taswiyatu bainahu wa bainal andali huwa fi hadhihi mahabbati. Sedangkan kaum musyrikin, mereka yang berbuat seimbang dalam masalah kecintaan, maksudnya dibagi-bagi kepada Allah Rabbul Alamin, Kristian, kepada tandingan-tandingan yang mereka buat selain Allah, tandingan-tandingan selain Allah yang mereka sembah, diberikan cinta juga setia yang sama dengan yang mereka berikan kepada Allah Rabbul Alamin. Mereka menyamakan kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada tandingan-tandingan tersebut atau sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dengan Allah tersebut, sehingga melemahlah kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga dari ayat ini yang disebutkan oleh Syekh hafizahullahu taala adalah yang selesai kita bacakan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dari tiga kitab beliau yang menjelaskan tentang urgensinya atau pentingnya dan betapa besarnya peranan dari kecintaan. Kecintaanlah yang menjadikan seorang hamba berbuat maksimal, berkorban maksimal. Ketika kecintaannya benar, kecintaannya kepada Allah murni, maka seorang hamba yang murni cinta kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam masalah cinta, niscaya akan siap berbuat apapun dalam rangka mencintai Allah, dalam rangka mewujudkan, membuktikan kecintaannya yang murni kepada Allah. Siap untuk beramal saleh, siap untuk berjihad, berkorban dengan apa yang dia miliki. Semakin sempurna, semakin murni, semakin besar kecintaan seorang hamba kepada Allah, semakin siap dan besar pengorbanannya. Untuk apa? Untuk Allah dan untuk membuktikan cintanya kepada Allah. Sehingga kita lihat para rasul, para nabi, para wali, para sahabat, mengapa mereka luar biasa amal solehnya, mengorbankan yang mereka miliki, hartanya, pikirannya, tenaganya, waktunya, bahkan nyawanya. Mengapa? Karena besarnya kecintaan mereka kepada Allah, sehingga mereka siap berjihad, bahkan mereka ingin mati syahid. Mengapa? Cinta kepada Allah. Kalau tidak cinta atau kurang cintanya, tidak akan atau tidak akan semangat minimalnya berjihad. Mengapa? Cintanya kurang. Ya, mereka tidak musyrik. Kamu ini yang kurang cintanya tidak musyrik, tetapi karena cintanya kurang kepada Allah, maka pengorbanannya pun kurang. Ketika dipanggil jihad, mereka kurang semangat. Itu bukti mereka cinta kepada Allah, tapi ada kekurangan. Besar, kita katakan besar, jauh lebih besar daripada kecintaan musyrikin kepada Allah. Tetapi karena tidak sempurna atau kurang maksimal, maka tidak maksimal ibadah. Ketika ada panggilan jihad, di saat kecintaannya kurang atau melemah, maka panggilan jihad ini pun kurang disambut. Tetapi ketika sempurna, kuat kecintaannya kepada Allah, maka akan disambut jihad atau berkorban dengan apa yang dimiliki, hartanya, waktunya, tenaganya, idenya, dan semua yang dimiliki dia korbankan. Kenapa? Untuk zat yang dia cintai. Nah, itu menunjukkan pentingnya, besarnya kecintaan kepada Allah, manfaat dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, annasyirka dzulmun. Bahwasanya kesyirikan itu adalah kedzaliman, bahkan kedzaliman yang paling besar. Innasyirka dzulmun, la dzulmun 'adzim kepada Allah. Ini kesyirikan itu benar-benar kedzaliman yang besar, yang paling besar. Faedah yang keempat, al-wa'idul musyrikina yaumul qiyamah. Ancaman yang besar bagi kaum musyrikin pada hari kiamat, yaitu akan mendapatkan azab yang paling besar, siksa Allah yang paling besar di hari kiamat bagi mereka kaum musyrikin. Selesai faedah-faedah yang ada di ayat ini. Insyaallah pada pertemuan yang datang kita akan membahas hadis yang ada di bab ini. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.